وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mari kita membahas apa terakhir apa munasarah. Itu apa tamrin sudah di itu sudah dikerjakan. Sufla hamra asya mawani'u akhnasu nu'manu betul tidak apa-apa Abu Ghraib, Allah bisa sufla apa ya Abu Ghraib dia memenuhi nasarah sebabnya apa sufla dia mamnu' ila sharaf apa sebabnya ada mamnu' ila sharaf yang mempunyai satu sebab dan ada yang mempunyai dua sebab mempunyai satu sebab itu alif ta'nits maksura alif ta'nits mamdudah kemudian sirah muntahal kemudian yang mempunyai dua sebab ada yang wasfiyah dan ada yang alamiyah yang wasfiyah ada berapa? Ada tiga. Tiga mana? Ya, tiga. Ada pun al-alamiyah ada berapa? Ada enam. Assalamualaikum. Ya. Sufla apa sufla? Al-wasfu al-adl. Nah, bukan. Apa bainan? Alif ta'nits maksura. Ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya hamra'u. Apa ya Ukasha? Dia memenuhi nasarah sifatnya apa? Alif ta'nits mamduda. Kemudian asya'u ya. Alif ta'nits mamduda. Rawani'u ya Abu Ibrahim. Masih amanah. Wazan mafa'ilu itu apa? Sirah muntahal jumu'ah ahsan sirah muntahal jumu'ah kemudian akhnas akhnas ini Allah itu nama orang mungkin akhnas Akhnas. Allah. Wallah alam. Katakanlah nama orang misalnya. Misalnya ada orang namanya Akhnas. Misal. Hai wallah alam. Barangkali Akhnas ini juga mempunyai arti. Saya tidak tahu. Tapi anggap saja Akhnas ini nama orang. Kalau misalnya Akhnas itu nama orang, dia memenuhi nasarah sebabnya apa, Pak Iman? Alamiyah ma'a wazan fi'il ahsan. Alamiyah ma'a wazan fi'il. Nu'manu. Ya, akhir baidah. Nu'manu. Dia memenuhi nasarah apa sebabnya? Al-alamiyah ma'a ziyadatil alifi wal nun. Hasan. Afdalu ya Gasha. Afdal. Kalau afdal nama orang betul. Misalnya ada orang namanya afdal. Tapi kalau afdal artinya yang lebih baik, yang lebih utama. Dia apa? Karena anak punya teman yang namanya afdal. Namanya afdal. Ya, kalau misalnya artinya lebih utama. Afdal itu termasuk apa? Maksudnya apa? Wasfiyah ma Wasfiyah ma waslin fi'il. Wasfiyah ma waslin fi'il. Kemudian syu'batu. Betul ya. Syu'batu. Syu'bah ini apa? Nama orang. Syu'bah. Apa? Syu'batul iman, iman syu'bah. Bagian syu'batul iman, iman. Tapi kalau diartikan bagian bukan memenuhi nasar. Al-haya'u syu'batun minal iman. Syu'batun minal iman. Ya, ke apa? Sifat malu itu bagian dari iman. Ya, cabang apa? Syu'bah itu cabang. Cabang dari iman. Anda dibilang apa? Cabang. Cabang dari keimanan. Tapi itu bukan menu nasar. Tapi yang dimaksud di sini nama orang. Syu'bah min hajjaj. Al-alam ma'ta'nif. Al-alamiyah ma'ta'nif. Kemudian ishafu. Fadal ya akhari. Al-alam al-alam. Al-alam ma'al ujmah. Taslanu. Fadal ya akhari. Al-wasuf ma'ziyadati al-alifi wal-nun. Hasan. Ma'dikaribu. Ma'dikarib itu nama tempat. Apa? Nama orang. Ma'dikarib. Al-alam ma'atartibi. Iya. Al-alam ma'atartib. Khumasu. Al-wasuf ma'al-adil. Israfilu. Al-alam ma'al-ujma. Maqa'idu. Ya, Al-Qurain. Mafa'ilu. Surah Muntahajim. Ya. Surah Muntahajim. Ya, perlu diulang lagi ya. Dibaca lagi, baca-baca. Memnun Nasarah. Sampai hafal, ketika mendapatkan suatu kalimat, kemudian tahu, oh ini memenuhi nasyaraf sebabnya sifat mutar jumlah. Ini sebabnya alamiah ma'a tarkib. Ini sebabnya alamiah ma'a wasin fi'il. Al-wasuf ma'a adil misalnya. Langsung, jadi langsung nyambung. Kalau sudah paham, sudah menguasai. Kemudian fil-af'al, fi'il-fi'il. Al-fi'l, al-fi'l ada tiga. Al-fi'l al-madhi, al-fi'l al-mudhari', al-fi'l al-amr. Fi'lul amr. Al-fi'l ada tiga. Kemudian al-fi'l madhi huwa fi'lun dalla 'ala hadathin fi zamanil madhi. Dia adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian. Hadas artinya kejadian. Fi zamanil madhi, pada zaman yang lampau. Berarti kejadian itu kata benda bukan? bukan. Kalau isim itu kata benda, tidak menunjukkan kejadian. Misalnya rumah, kejadian bukan. Mobil atau kitab. Beda dengan fi'il. Fi'il itu kejadian. Kejadian itu berkaitan dengan perbuatan. Kalau perbuatan, berarti dia itu pasti ada waktunya. Perbuatan itu mesti terkait dengan waktu. Bisa jadi waktunya itu madhi atau hal atau mustaqbal. Kalau madhi, maka kejadian, maka fi'ilnya itu fi'il madhi. Kalau hal, yaitu sekarang atau mustaqbal, berarti itu apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Kemudian yang akan datang saja itu fi'il amr. Fi'il amr akan datang saja. Fi'il madhi yang lampau, mudhari' itu sekarang atau akan datang. Kalau amr itu akan datang. Kita kemudian dirinci al-fi'l al-madhi. Al-fi'l al-madhi huwa fi'lun sudah ya. Mislu kataba, fataha, qara'a, jalasa, syariba. Semuanya itu fi'l al-madhi. Kataba artinya apa? Telah menulis. Ada yang melengkapi? Dia laki-laki telah menulis. Fataha, dia laki-laki telah apa? Membuka. Qara'a, dia laki-laki telah membaca. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Kemudian fi'il madhi ada dua, ma'lum dan majhul. Artinya apa ma'lum? Ma'lum artinya ma'lum fa'ilnya. Perbuatan pelakunya diketahui. Pelakunya, fa'ilnya itu ma'lum. Maksudnya itu. Kalau majhul, yaitu pelakunya majhul, tidak diketahui, tidak disebutkan majhul. Ya, majhul tidak diketahui pelakunya. Ya. Ma'lum, contohnya kataba, berarti siapa yang menulis dia? Ya, di situ disebutkan fa'ilnya, yaitu dhamir mustatir takdiru apa? Huwa. Fataha, sa'ala, syariba, qara'a, fahima. Apa fahima? Telah memahami. Dia telah memahami. Daraba, qatala, nazara, nasara, qatafa, ghaliqa. Siapa yang tidak tahu makna dari lafal-lafal ini? Apa sih? Ghaliqa. Ghaliqa. Oh salah, ini maklum, maklum nggak boleh huliko, sama dengan sebelahnya huliko. Iya, iya, kalau kau yang begitu, kalau huliko yang itu, kalau kau insyaallah, kalau kau yang begitu, kalau kau artinya menutup, kalau kau iya kalau kau baba. Menutup ya. Khotofa memetik. Memetik bunga. Sudah ya. Kemudian majhul. Majhul itu tidak diketahui fa'ilnya. Kutiba artinya telah ditulis. Siapa menulis? Tidak disebutkan majhul. Tujuan untuk membuat majhul itu adalah untuk merahasiakan pelaku atau untuk menyingkat perkataan. Kalau sudah sama-sama tahu, berarti tujuannya adalah untuk menyingkat. Misalnya sudah tahu yang menutup pintu itu adalah anaknya. Oh ya, daripada panjang-panjang, fatahal waladu al-baba, kan panjang tiga. Kemudian singkat menjadi futihal babu, dua saja supaya tidak terlalu panjang. Sudah sama-sama tahu, atau bisa sesuatu yang rahasia, tidak ingin menyampaikan pelakunya. Ya, misalnya apa? Kutila Muhammadun. Muhammad telah dibunuh misalnya. Tak mau menyebutkan pembunuhnya. Untuk menyembunyikan pelakunya ini, maka dipakailah apa? Sirah yang majhul. Sirah yang majhul. Contohnya kutiba futiha su'ila syuriba kuri'a fuhima duriba kutila nuzira nusira futifa hulika. Ya, itu perubahan dari yang maklum. Kataba kutiba fataha futiha. Ya, jadi kalau membuat fi'il yang majhul itu yang didhamma awalnya dulu, yang didhamma awalnya. Tapi yang terakhir enggak mesti di kasrah, ada yang di fathah. Di fathah sebelum akhir. Ya kalau fi'il madhi di kasrah sebelum akhir, di fathah, di dhammah awalnya kemudian di kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Ya. Kalau fi'il madhi di dhamma awalnya, kemudian di kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Misalnya kutiba menjadi apa? Yuktabu. Di fathah sebelum akhir. Futiha yuftahu. Su'ila yus'alu. Syuriba yushrabu. Di fathah sebelum akhir. Quri'a yukra'u. Fuhima yufhamu. Duriba yudrabu. Kutila yuktalu. Nudira yundaru. Nusira yunsaru. Kutifa yuktafu. Huliqa yuklaku. Ya, mana di ya. Tasriful fi'lil madhi. Alhamdulillah sudah hafal ya. Pelajaran sorof. Ya, bahas kita baca supaya hafal. Ya. Kataba, katabu. Nah itu semuanya itu dhamirnya ghaib. Jadi dhamir itu ada berapa? Ada tiga. Ghaib, mukhatab, sama mutakallim. Ya. Dhamir itu tiga. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Nah, ghaib itu ada dua, mudzakkar dan muannats. Mukhatab juga ada dua, mudzakkar dan muannats. Ya, mutakallim, nah itu apa, ada mutakallim itu sama ya, ya mutakallim itu satu lafaz tapi untuk mudzakkar dan muannats. Kataptu itu mudzakkar dan muannats. Katabna itu juga mudzakkar dan muannats, sama. Kalau perempuan mengatakan kataptu, laki-laki juga kataptu. Perempuan katabna, laki-laki juga katabna, sama ya. Kalau ghaib itu beda. Kalau mudzakkar kataba, katabu. Ya. Kataba itu mufrad mudzakkar, kataba musanna apa? Mudzakkar. Katabu jamak mudzakkar. Katabat mufrad muannats, katabata musanna muannats, katabna apa? Musanna apa? Jamak muannats. Katabta itu mukhatab, mudzakkar. Katabtuma itu mukhatabani mudzakkar, ya, dua orang yang diajak bicara. Dan mudzakkar katabtum itu jamak. Mukhatab tapi dia jamak mudzakkar. Katabti mukhatabah. Katabtuma yaitu mukhatabatani. Ya. Musanna mukhatab. Musanna mukhatab. Katabtunna jamak mukhatab muannas. Ya. Adapun katabtu katabna itu untuk mudzakkar dan muannas sama. Kalau katabtu itu satu, katabna itu dua atau lebih. Kalau mutakallim musanna tidak ada. Yang dua termasuk pada na, yang dua masuk pada na katab na, dua atau lebih. Baik. Fadhal litasrif ya Abu Ibrahim zahaba. Zahaba zahaba zahabu zahaba zahaba zahabna zahabta zahabtu ma zahabtu zahabtu zahabtu ma zahabtu ma zahabtu zahabna. Ya. Qara'a Pak Imam. Dan fataha. Fataha fatah ni fataha fataha dan fatah na fatah ta fatah cuma fatah pun fatah ni fatah cuma fatah pun na fatah tu fatah na. Ya, akalah. Akala akala akalu akalat akalata akalna akalta akal cuma akal tu akal tu akal cuma akal tu na akal tu akal ta. Zorba. Mana ah? Ya, sekarang al-fi'l al-mudhari'. Al-fi'l mudhari' huwa dia adalah fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'l mudhari' adalah perbuatan fi'l. Ini adalah fi'l yang menunjukkan ala hadas, atas kejadian, kejadian perbuatan. Zamannya fi zamanil hal, pada zaman sekarang, wal mustaqbal dan yang akan datang. Jadi di sini fi'l mudhari'. Fi'l mudhari' itu tidak ada kepastian apakah hal atau mustaqbal kecuali apabila ada tanda-tandanya. Ya, dia menunjukkan sekarang atau akan datang. Yaitu apa kalau tanpa tanda-tanda. Misalnya yadhhabu Muhammadun ila Jakarta. Nah, ini tidak tahu kita apakah sekarang atau akan datang, tidak tahu. Tapi kalau misalnya ada sin atau saufa, maka di situ pasti fi'il mudhari' itu menunjukkan apa akan dan datang. Saya dhabu Muhammad akan berangkat atau saufa yadhabu akan berangkat. Maka demikian ini menunjukkan akan datang. Ya. Misal contohnya adalah yaktubu, yaftahu, yakra'u, yajlisu, yashrabu. Wa alamatuhu dan alamatnya fi'il mudhari' adalah makana fi awalihi ihda ahrufi alaitu. Ya. Alamatnya adalah ma, yaitu sesuatu. sesuatu di situ maksudnya adalah fi'il. Ma itu harus diartikan. Apa yang dimaksud dengan ma? Sesuatu kan ada maksudnya, sesuatu apa ya? Ma yaitu fi'il yang karena dia fi awalihi, pada awalnya salah satu dari huruf ana itu. Ini namanya huruf apa? Mudhara'ah. Namanya huruf mudhara'ah. Alif, nun, ya, dan tanta. Alif contohnya aktubu, aftahu, akra'u, ajlisu, ashrabu. Ini fa'alnya apa? Ashrabu, ajlisu, akra'u, aftahu, aktubu. Kalau huruf mudhara'ahnya alif, berarti fa'alnya apa? Apa? Ana. Sudah jelas ya. Kalau ada yang melengkapi, benar, tapi masih kurang. Umar Musadir takdiruhu ana sal. Ujuban apa cara sal? Ujub sal. Umar Musadir ujuban takdiruhu ana. Apa maksudnya ujuban? Harus, harus ada, nggak boleh tidak. Ya. Harus ada ana ya. Masih ingat ya ujuban cara sal? Ya. Kemudian aftahu sama ya. Kemudian nun naktubu, berarti domirnya itu bukan aktubu a, bukan itu, bukan a nya yang domir, tapi a itu apa? Huruf mudhara, tanda dari fi'il mudhara. Ya. Caranya huruf itu tambahan ya, tambahan, tambahannya itu apa, asalnya di madinya tidak ada kata bayak tubuh ya. Kalau dikembalikan kepada madi, alifnya itu tidak ada. Beda kalau memang alifnya itu asli, maka bukan huruf mudhara'ah. Nah, semua yang huruf yang awalnya alif ya non berarti, berarti fi'il mudhara, enggak mesti lihat ana itunya itu asli atau tambahan. Misalnya apa? Naqala. Naqala. Fi'il mudhara atau fi'il madhi? Ya, aku baca. Naqala. Nah, ya ada nunnya. Katanya ana itu. Dan nunnya naqala. Ah, fi'il mudhara. Apa ya? Rasa. Karena antum apa? Naqala. Ya. Ya. Yahya. Nah, fi'il madhi. Karena nunnya itu apa? Asli. Naqala maksudnya apa? Fa'ala. Maksudnya fa'ala, naqala. Fi'il mudhara'nya apa? Yanqulu. Nunnya ada, yanqulu. Ya kalau di rupa mudhara', huruf mudhara', nunnya itu bukan huruf mudhara'. Ya. Akala. Akala fi'il madhi' atau mudhara'? Ya. Fi'il madhi'. Alifnya apa? Asli, bukan tambahan. Ya. Dan misalnya yassaro. Yassaro, ya-nya asli apa tambahan? Asli. Itu bukan huruf mudhara. Bukan fi'il mudhara. Fi'il mudharanya yuyassiru. Ya. Naktubu, naftahu, naqra'u, najlisu, nashrabu. Ya, fa'alnya apa? Ya, Ubaidah. Fa'alnya apa? Semuanya ini fa'alnya mana? Kita menjawab Pak Yahya. Amaru Musadar takdirnya apa? Nahnu, Hasan. Nahnu. Ya, nahnu. Yaktubu, yaftahu, yakra'u, yajlisu, yashrabu. Nah, ini semuanya fa'alnya apa? Ya, Hasan. Dua. Taktubu, taftahu, takra'u, tajlisu, tashrabu. Apa banyak? Fa'alnya apa? Umar Musadar takdirnya. Anta atau siapa yang melengkapi atau apa? Hiya. Anta atau hiya sama. Taktubu anta sama taktubu hiya. Taftahu dan sampai akhir. Ya, kemudian tasrif fi'il wa mudhari'. Yaktubu, yaktuban, yaktubun, taktubu, taktuban, yaktubna. Kalau sudah akan, ya. Sekarang fadhal ya Abu Ibrahim yasjudu. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Yasjuduna. Yasjuduna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjuduna, tasjudu, nasjudu. Ya, kemudian yakhruju, apa? Ya, ya jilisu. Yaftahna. Taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftu, aftahu, taftahu. Cukup. Ada lupa ya men, nanti apa kemarin lama aneh ini sejauh kakala sering penyusul sering penyusul makanya ini terlalu bukan ini lupa ini. Fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' ma'ruf. Iya. Mudhari' ma'ruf. Ya. Apa dia? Kita lihat ya. Ya. Karena ini tulisan tego. Kalau tidak lihat langsung lama. Tidak lama. 28. Tasrif fi'il mudhari' al-ma'ruf. Al-ma'ruf artinya apa? Ma'lum. Ma'lum apa ya? Fa'alnya maklum. Sekarang tasrif masdar. Sudah ya, dan mudhari'nya sudah kan? Ya. Ya, sekarang masdar. Dan masdar tasrifnya ada tiga. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Itu sekedar itu aja. Apa dalam pengucapan tasrif, tapi kalau prakteknya ya enggak fa'laini. Prakteknya ya bisa fa'lani, bisa fa'laini. Fa'lani kalau dalam keadaan apa? Keadaan marfu. Kalau dalam keadaan mansub, fa'laini. Dan juga fa'latin ini sekedar untuk membiasakan insya mentasrif. Kalau dalam prakteknya fa'latin ya kadang-kadang dia marfu fa'latun. Kemudian kalau mansub dengan apa? Kasrah fa'latin, kalau majrur juga dengan kasrah fa'lan fa'laini fa'latin. Kasar itu apa? Kata dasar. Kata dasar dari sesuatu. Pergi, kepergian. Ya. Kemudian apa? Kembali, berarti pengembalian. Nah, itu adalah dasar. Minum, minuman. Makan, berarti makanan. Fa'lan, ya, fa'lan artinya satu perbuatan. Fa'la ini musanna artinya dua perbuatan. Fa'latin jamak artinya beberapa perbuatan. Masdar tidak ada dhamir. Yang tidak ada dhamir, yakni tidak mudzakkar, tidak muannas dan tidak ghaib, tidak mukhatab dan tidak mutakallim dan tidak bermasa, yaitu tidak ada waktu, tidak ada kaitan dengan waktu. Yang tidak ada dhamir, tidak ada ghaib, mukhatab, takalim, tidak ada. Yang ada adalah apa? Satu perbuatan, dua perbuatan, atau tiga perbuatan, atau banyak perbuatan. Yang ada adalah adad, jumlah bilangan, mufrad, mutsanna sama jamak. Ya. Misalnya darsun, yaitu satu pelajaran. Darsani atau darsaini, dua pelajaran. Kemudian darsatin, darsatun, yaitu banyak pelajaran atau jurusun. Nah, ini master itu jamaknya enggak mesti fa'latin, enggak mesti. Ini sekedar untuk membiasakan tasrif saja. Kalau jamaknya bisa jamak taksir, ya bisa jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, ya itu kembali kepada lafadznya masing-masing. Ya. Misalnya, ya, misalnya kaslanun, kaslanu, masdar, kaslani, apa jamaknya? Kusala. Ya, kitaban, kitabaini, apa jamaknya? Kutubun, ya bukan katbatin, bukan kutubun. Nah, jadi jamaknya itu menyesuaikan masing-masing, nggak mesti wasannya fa'latin, nggak mesti. Kemudian tiap-tiap masdar maupun madhi tiga huruf atau lebih mempunyai tasrif tiga. Ya. Baik yang madhinya itu tiga huruf yaitu sulasi mujarrab atau yang lebih. Yang lebih itu apa? Sulasi mazid atau rubai. Yang wajahnya af'ala, fa'ala, istaf'ala, tafa'ala. Itu sulasi yang mazid. Baik yang tiga huruf atau lebih itu semuanya mempunyai tasrif tiga, yaitu mufrad, mudzakkar, dan jamak. Dan susunan maknanya sama seperti itu, yaitu sunannya sama, yaitu tadi mufrad sana dan jamak. Sunan maknanya itu sama, satu perbuatan, dua perbuatan, banyak perbuatan. Sunannya sama. Satu pukulan, dua pukulan, banyak pukulan. Satu pertolongan, dua pertolongan, banyak pertolongan. Itu sunan maknanya sama. Seperti contoh. Yaitu mufrad, musanna dan jamak kecuali makna tentulah berubah, yaitu makna. Makna dari lafaz. Makna kalau dhoroba ya memukul, nasara ya menolong. Ya. Maknanya berubah, tapi kalau bilangan lafaznya mufrad, musanna dan jamaknya ini semuanya sama, yang berubah adalah makna dari kalimat tersebut. Ya. Seperti di situ fa'lan, korban, nasran, istighfaran, istima'an. Fa'lan apa? Perbuatan. Korban pukulan, nasran pertolongan, istighfaran permintaan ampun, istima'an apa itu? Berkumpul. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Masdar itu terkadang ditambah tak, kadang-kadang dia ditambah tak, seperti fa'latan, fa'lataini, fa'latin, ada yang ditambah tak. Ditambah tak dan juga tidak ditambah tak itu mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang Arab, nggak bisa menurut seleranya sendiri, enggak bisa. Tapi ikuti di sana, ikuti orang Arab. Misalnya apa? Misalnya mas alatan, ada taknya, mas alatun, ini masdar. Ya. Jam'atan, ya. Jam'an, jam'atan. Nasratan, kan nasran, ada boleh nasratan dan sebagainya, paham ya? Kemudian tasrif isim fa'il, fa'il itu apa? Pelaku, pelaku perbuatan. Isim fa'il ya, bukan fa'il. Kalau fa'il itu pembahasan apa? Pembahasan nahwu fa'il. Maksudnya Arab. Fa'ilun marfu'un wala matrafihi ad-dhamma. Nah, itu fa'il di situ pembahasan i'rab. Tapi kalau isim fa'il, isim, nah di sini adalah pembahasan tasrif. Kalau pembahasan tasrif berarti pembahasan apa? Bangunan kalimat. Kalau i'rab, kalau nahwu itu pembahasan apa? Akhir keadaan kalimat atau keadaan akhir kalimat itu nahwu. Kalau sorof membahas bangunannya. Berarti fa'il di sini bangunannya adalah fa'ilun, ya, yang artinya pelaku. Kalau dalam i'rab yang enggak mesti dia fa'il, ya bisa maf'ulun bi, bisa mubtada, bisa khobar, bisa isim kana, bisa isim inna dan sebagainya. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan isim fa'il itu adalah apa? Bangunan kalimat, bangunannya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, ya. Ada berapa? 6. Ada 6. Lihat penerangan. Fa'ilun mufrad mudzakkar, artinya seorang laki-laki yang berbuat. Fa'ilani musanna mudzakkar, artinya dua orang laki-laki yang berbuat. Fa'iluna jamak mudzakkar, artinya beberapa orang laki-laki yang berbuat. Fa'ilatun mufrad mu'annas, artinya seorang perempuan yang berbuat. Fa'ilatani musanna mu'annas, dua orang perempuan yang berbuat. Fa'ilatun, beberapa perempuan yang berbuat. Tiap-tiap isim fa'il maupun madinya 3 huruf atau lebih, ya sama saja mempunyai 6 berapa? Tasrif. Ada 6 tasrif perubahan. isim fa'il tidak mempunyai dhamir, ya sama dengan masdar, tidak mempunyai dhamir dan tidak mempunyai masa yang tertentu karena dia adalah apa? Isim. Isim itu tidak berkaitan dengan zaman. Ya, tidak ada fa'ilnya. Yang ada adalah mufrad, musanna, jamak. Ya, mufrad. Mufrad ini baik itu muzakkar muannats, musanna baik muzakkar dan muannats, jamak baik muzakkar dan muannats. Tidak ada dhamir. Ya. Benar. Kemudian tiap-tiap isim fa'il susunan maknanya sama seperti yang tersebut kecuali kalimat berbuat, itulah itu tentulah berubah apabila berubah pokok kalimatnya. Jadi susunannya fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun, susunannya sama seperti itu kecuali kalimatnya fa'il fa, apa kalimatnya itu yang berubah. Ya. Tentu kalau kalimatnya berubah maka maknanya juga berubah tapi susunannya tetap sama. Fa'ilun fa'ilani berubah, dharibun dharibani dharibuna, sama kan? Itu ya. Susunannya dharibatun dharibatani dharibatun. Sami'un sami'ani sami'una sami'atun sami'atani sami'atun. Ya. Fa'ilun dharibun kasirun mukrimun mujahidun. Ya. Disitu disebutkan mukrimun. Ini isim fa'il juga. Ya. Isim fa'il. Tapi isim fa'ilnya wazannya bukan fa'ilun tapi wazannya muf'ilun. Ya, wazannya muf'ilun mujahidun. Ya, wazannya mufa'ilun. Ya, kenapa kok begitu? Ya karena wazannya berbeda. Maudhi asal maudhinya asalnya itu beda. Ya, insyaallah nanti akan dipelajari. Ini mukrimun itu sulati yang mazid, mujahidun sulati yang mazid. Ya. Sulati yang mazid. Sama-sama isim fa'il. Tapi kalau fa'ilun itu sulati mujarrad, tapi kalau selain dari itu berarti dia mazid. Paham ya? Mukrimun, mujahidun. Mukrimun dari akroma, wazannya af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun. Mujahidun, asalnya jahada, wazannya fa'ala. Yujahidu, yufailu, mujahadatan, ya. Mujahidun, mujahadun, ya. Oh ya. Begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Paham ya, isim fa'il. Kemudian isim tasrif, isim maf'ul. Tasrif isim maf'ul sama ada 6 gambar. Maf'ulun, maf'ulatani, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, susunannya sama, mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar, mufrad muannats, musanna muannats, jamak muannats. Sama susunannya. Tidak berbeda. Isim maf'ul tidak berdhamir dan tidak bermasa seperti isim fa'il juga. Ya, sama dengan isim fa'il, tidak ada masa dan tidak ada dhamir. Ya. Tiap-tiap isim maf'ul maupun madhinya 3 huruf atau lebih seperti sebelumnya mempunyai tasrif 6. Dan susunan maknanya pun sama. Susunan makna mufrad muzakkar, mutsanna muzakkar, jamak muzakkar, sampai akhirnya sunannya itu sama seperti yang tersebut kecuali kalimat buat. Ya, kalimat buat itu bisa berubah sesuai dengan perubahan kalimatnya. Tentulah berubah apabila kalimatnya berganti. Misalnya maf'ulun artinya yang dibuat, yang diperbuat. Kalau mahmudun berarti bukan diperbuat lagi, tapi beda. Mahmudun apa? Yang di, jadi apa itu? Jadi puji. Mansurun, seorang laki-laki yang ditolong. Mukramun, seorang laki-laki yang dimuliakan. Mukarrabun, seorang laki-laki yang didekatkan. Begitulah seterusnya dan lain-lain, lain-lainnya. Paham ya isim maf'ul ini? Ya, ya Abu Ibrahim, isim masdar, tolong sebutkan dasarnya tadi apa? Ya, masdar. Ada tiga, tolong sebutkan. Sebelum kita lanjutkan, harus hafal dulu. Apa? Pakai, pakai. Iya. Kemudian isim fa'il, Pak Imam. Fa'ilatun. Iya, isim maf'ul. Iya. Isim masdar ya. Iya, isim fa'il. Sen. Ya. Kemudian yang berikutnya, tasrif fi'il amr. Hilang. Tasrif fi'il amr. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, fi'il amr ini diambil dari mukhatab saja. Diambil dari mukhatab saja yang diajak bicara. Yang ghaib tidak. Mutakallim juga tidak, mukhatab saja. Nah, if'il itu mufrad, mudzakkar, mukhatab. Artinya hendaklah engkau seorang laki-laki berbuat, yaitu anta, if'ila, musanna, mudzakkar, mukhatab. Artinya hendaklah kamu dua orang laki-laki berbuat, yaitu antuma, if'ilu, jamak, mudzakkar, mukhatab. Artinya hendaklah kamu laki-laki berbuat, yaitu kalian, antum. Hendaklah kamu, yaitu kalian, kalian laki-laki berbuat, yaitu antum. If'ili artinya mufrad musanna, mufrad muannats mukhatabah. Hendaklah engkau seorang perempuan berbuat, yaitu anti. If'ila musanna muannats mukhatabah. Artinya hendaklah kamu dua orang perempuan berbuat, yaitu antuma. If'ilna jamak muannats mukhatabah. Artinya hendaklah kamu perempuan, yaitu kalian perempuan berbuat, yaitu antunna. Ya, paham ya? If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Ya. Ada enam. Berarti kalau apa? Kalau misalnya if'hamu, apa artinya? Hendaklah kalian laki-laki memahami. Iya. Ya, kemudian is'alu, is'alna misalnya, is'alna apa? Bertanya. Iya. Kemudian isyrabi apa? Isyrabi minum, asam. Iqra, apa artinya? Iqra. Siapa yang disuruh? Tidaklah. Membaca. Kalau iqra, ya apa? Tidaklah. Kalian, kamu berdua membaca. Apa, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan tidak? Berarti kalau perempuan berdua, kalian berdua membaca. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yang laki-laki. Ya? Laki-laki. laki-laki. Berarti kalau perempuan apa? Sama. Sama. Iqra'a ya untuk dua. Ya laki-laki dan perempuan. Bukan iqra'ata, enggak ada. Iqra'a. Iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a kan sama. Iqra'na. Ya. Kemudian tasrif fi'il nahi. Tasrif fi'il nahi. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. 6. Sama dengan fi'il amr. Semuanya mukhatab. Yang diajak bicara. Karena namanya larangan itu, melarang itu orangnya itu ada diajak bicara. La taf, la taf'il itu mufrad mudzakkar mukhatab. Ya. Susunan sama dengan tadi. Ya. Kemudian tiap-tiap fi'il nahi yang di bawahnya. Nahi artinya jangan, jangan kamu, jangan kalian berdua, jangan kalian. Ya. Tiap-tiap fi'il nahi maupun madinya 3 huruf atau lebih mempunyai 6 tasrif. Dan susunan maknanya dan dhamir-dhamirnya pun sama. Nah, ini ada dhamirnya karena fi'il, karena nahi ini adalah apa? Fi'il. Ya, apa maksudnya? Fi'il ini adalah fi'il nahi. Kalau fi'il itu ada kaitannya dengan dhamir dan zaman. Ya, berarti fi'il apa yang ada di tasrif? Fi'il madhi, amr, fi'il madhi mudhari, kemudian apa? Fi'il amr, kemudian fi'il nahi. Yang mana fi'il nahi itu aslinya ya fi'il mudhari. Bukan fi'il tersendiri, enggak. Fi'il kan ada 3. Madhi, mudhari, dan amr. Ya. Madhi, mudhari, amr. Fi'il itu 3. Berarti fi'il nahi ini dia itu mudhari. Mudhari yang apa? Majzum. Fi'il mudhari yang majzum. Karena kemasukan la nahiyah. Kemasukan la nahiyah. Dia fi'il mudhari yang majzum. Kemasukan la nahiyah. Berarti dia bukan fi'il tersendiri. Bukan. Tapi dia itu ikut fi'il mudhari. Tapi yang apa? Mukhatab. Yang mukhatab, yang diajak bicara. Ya. Tiap-tiap fi'il madhi maupun madhinya 3 huruf atau lebih mempunyai 6 tasrif. Dan susunan maknanya dan dhamir-dhamirnya pun sama seperti yang tersebut, kecuali kalimat berbuat. Ya. La taf'il, ya, jangan kamu laki-laki berbuat. Ya, kalau dipindah ke kalimat lain, ya bukan berbuat lagi. Tentulah berubah apabila yang ditasrifkan itu bukan fa'ala. La taf'il, la tamna. Ya, fadl la tamna, untuk menunjukkan. La tamna, la tamna. La tamna, la tamna. La tamna, la tamna. La tamna'i, la tamna'a, la tamna'a, la tamna'a, la tamna'a, la tamna'a, la tamna'a, la tamna'a, ya, la takzib, Allah, la takzib, la takzib, la takzib, la takzib, la takzib, la takzib, la takzib, la tudahrij, Allah, la tajtami', ya, paham ya, fi'illah ini. Kemudian tasrif isim zaman wal makan. Ya. Cuma 3 saja. Mufrad, muzakkar, mufrad, mufrad, kemudian musanna dan jamak. Ya. Adapun isim ini ya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, wal makan, isim alah, itu semuanya adalah apa? Isim. Kalau isim berarti tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Maf'ilun maf'ilani maf'ilu. Jadi jamaknya itu jamak taksir maf'ilu. Tapi enggak selalu jamak taksir. Ya bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah tergantung kalimatnya masing-masing. Enggak. Penerangan maf'ilun mufrad artinya satu masa atau satu apa itu? Masa atau satu tempat berbuat. Oh ya, satu masa. Satu masa atau satu tempat berbuat. Yaitu maksudnya itu zaman. Zaman berbuat atau tempat berbuat. Maf'ilani dua masa atau dua waktu berbuat atau dua tempat berbuat. Mafailu itu jamak artinya beberapa waktu berbuat atau beberapa tempat berbuat. Tiap-tiap isim zaman sama rupanya dengan isim makan, sama timbangannya. Isim makan terkadang dihubungkan dengan tak di akhirnya, seperti mahkamatun madrasatun, yaitu simai, yaitu mendengar dari kalamnya orang Arab. Terkadang akhirnya itu di akhirnya adalah ta marbutah madrasatun, tidak ada madrasun. Kalau ditasrifkan madrasun madrasun midrasun kan gitu. Ya. Mahkamatun mahkamatani apa? Maha kimu. Madrasatun madrasatani apa? Madarisu. Tiap-tiap isim zaman dan makan maupun madinya berhuruf tiga atau lebih, tasrifnya tiga, sama semuanya tiga, mufrad mudhana sama jamak, ya. Dan susunan maknanya sama dengan yang tersebut kecuali kalau berubah kalimat yang ditasrif, ya, seperti maf'ilun, mansarun, madribun. Nah itu kasrah sama fathah itu menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Ya. Kalau fi'il mudhari'nya itu fa'ala yaf'ulu, berarti zaman wal makannya itu maf'alun. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maf'ilun itu kalau fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu. Kalau wazannya mudhari'nya itu yaf'ilu, maka zaman wal makannya maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Mif'alun isim alat. Kalau fi'il mudhari'nya itu yaf'alu sama yaf'ulu, yaf'alu sama yaf'ulu, maka fi'il isim zaman wal makannya itu apa? Maf'alun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu paham ya? Mahkamatun, mahkamun. Fi'il mudhari'nya apa? Hakama, yahkumu, mahkamun. Madrasatun, fi'il mudhari'nya apa? Darasa, yadrusu, madrasatun. Maf'ilun artinya satu masa atau satu tempat berbuat. Mansorun, satu masa berbuat atau satu tempat berbuat, menolong. Madribun, satu masa memukul atau satu tempat memukul. Begitulah seterusnya dan lain-lain sebagainya. Isim zaman dan makan itu tidak berdomir dan tidak bermasa seperti yang lainnya. Ya, terakhir ya, isim alat. Mif'alun, mif'alani mafa'ilu. Mif'alun mufrad, mif'alani musanna, mafa'ilu jamak. Ini isim apa? Alat. Satu perbuatan, perkakas berbuat, maksudnya itu satu alat berbuat. Ya, apa perabot itu? Perbuatan. Satu perabot yaitu alat, satu alat berbuat. Mif'alun, mif'alani artinya dua alat berbuat. Mafa'ilu, beberapa alat berbuat. Isim alat tidak ada dari fi'il yang hurufnya lebih dari tiga, yaitu fi'il isim alat ini khusus pada silati mujarrad yang wazannya fa'ala, fa'ila atau fa'ula, yang tiga huruf saja. Ada pun yang lebih, af'ala, istaf'ala, tafa'ala, tafa'ala, fa'lala, if'anlala. Nah itu tidak ada isim alatnya. Ya. Isim alat ada mempunyai lain-lain macam. Apa itu? Isim alat ada ya. Ada mempunyai lain-lain macam timbangan lagi. Oh iya, maksudnya itu isim alat mempunyai timbangan lain, enggak mesti mif'alun. Enggak mesti. Seperti mif'alatan, ada tambahan ta marbutah. Nah itu ditambah ta atau tidak itu ya mengikuti orang sana, orang Arab. Mif'alatan, mif'alatani, fa'ilu. Mif'alun, nah ada yang wasilnya itu mif'alun, mif'alani, mafa'ilu, mafa'ilu. Ya, dan demikian. Tiap-tiap isim alat tasrifnya tiga, mufrad, musanna dan jamak. Dan susunan maknanya sama dengan yang tersebut kecuali kalau diganti fi'il, tentulah berubah maknanya seperti mif'alun, mudrabun, mudrakun ila akhir. Iya. Begitulah seterusnya dan lain-lain sebagainya. Isim alat tidak berdomir dan tidak bermasa. Mudrabun berarti apa ya? Ibrahim. Ya, satu alat memukul. Ya, kita sering mudrabun. Mudrabun. Mudrakun. Mudrakani. Matariku. Miftahun apa? Ya, dua alat membuka. Alat membuka, satu alat membuka. Satu alat mutasrif. Miftahun. Mafatihu. Ya. Mijlasun apa? Mijlasun. Kan majlisun, majlisun, mijlasun. Ya. Ah, mijlasun. Mijlasun. Ya di tasrif. Ya. Ya. Min sahatun ya. bagus. Iya. Alat meng, artinya alat menghapus. Mensahatani Mensahatan mensahatani apa? Masih gitu kalau ngikuti di sini. Mim sahatani. Mam sahatun. Ya. Jamaknya mim sahatun itu apa? Ya. Apa jamaknya mim sahatun? Ya. Mamasihu. Kayaknya enggak pernah dengar. Iya. Mimsahatun. Wallah alam. Mimsahatun. Ya. Kadang-kadang cocok dengan wazan, kadang-kadang keluar dari wazan. Enggak mesti. Ini cuma untuk sekedar memudahkan menghafal. Ataupun jamaknya apa, enggak mesti seperti ini. Baik. Ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insyaallah terus ya, jangan putus lagi. Ya udur karena sakit. Mohon insyaallah.